السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ada beberapa pertanyaan. Di antaranya bagaimanakah sikap kita terhadap ikhwan yang menyatakan bahwa anak-anak salafiyin yang sekolah di pondok itu korban dari fatwa ulama. Kalau tidak sekolah tempat umum, apa kata dunia? Bagaimana sikap kita terhadap orang ini? Korban dari fatwa ulama. Astagfirullah. Orang seperti ini berarti orang yang sama sekali tidak mengerti tentang ilmu dan tidak mengenal siapa ulama. Dan bahkan tidak tahu untuk apa hidup di dunia. Karena yang diukur apa kata dunia. Berarti dia tidak mengukur dengan apa kata Allah terhadap dirinya nanti yaumul qiyamah. Nah, semestinya yang dia pikirkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah nanti? Adapun kata dunia terserah. Kalau mereka memuji kita bukan berarti kita akan selamat yaumul qiyamah. Kalau mereka mencerca kita bukan berarti kita akan celaka yaumul qiyamah. Enggak jadi ukuran sama sekali. Sudah kita sebutkan tadi, ghaidun nas ghaiyatun la tudra. Keridhaan manusia adalah harapan yang tak akan pernah tercapai. Kamu masuk pondok apa kata dunia, enggak masuk pondok juga apa kata dunia. Nah, mesti ada yang ridho, ada yang tidak. Siapakah Dr. Abdurrahman Rafat Basya, penulis sirah tabi'in? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan Ustaz Mundir Bandung? Beliau sudah nasihati Ustaz-Ustaz bulan lalu, namun masih membela Syekh Imam. Masih berhubungan juga dengan Haris Aceh. Demikian keadaan beliau. Yang jelas kita masih terus menasihatinya. Dan beberapa yang kita sampaikan diterima. Dan bahkan apa yang kita anjurkan kepadanya, dia kerjakan. Membuat pernyataan bara'ah dari Zulkarnain dan kawan-kawan, menerima fatwanya Syekh Rabi dan lain-lain. Sehingga saya berharap semoga yang sisanya juga dia mau menerima nasihat. Bagaimana hukumnya menerima donor darah dari orang kafir? Wallahu ta'ala alam secara hukumnya. Tetapi saya tidak menganjurkan. Karena mereka na'udzubillah memakan segala macam perkara yang haram dan juga berbuat segala macam yang haram pula. Yang khawatir darahnya kotor dengan berbagai macam penyakit. Nah, apakah setiap kali masuk masjid harus sholat 2 rakaat? Misalnya 10.15 kita keluar, dan kita masuk lagi, apakah kita sholat 2 rakaat? Iya, kalau statusnya sudah keluar dari masjid, maka itu masjid. Karena dikatakan la yajlis hatta yarka rak'atain, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tetapi kalau statusnya masih di masjid, hanya ke kamar mandi, kembali lagi, atau hanya mengambil sesuatu kembali lagi, maka dia masih statusnya di masjid. Allahu ta'ala alam. Apakah ada makhluk lain yang tinggal di bumi sebelum Nabi Adam ciptakan? Nah, dipahami demikian dari ucapan malaikat-malaikat yang menyatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk-makhluk yang yusidu fil ard? Artinya yang dipahami wallahu ta'ala alam dari para ahli tafsir bahwasanya malaikat menduga akan terjadi apa yang terjadi di dunia ini dari berbagai macam kerusakan-kerusakan dari makhluk-makhluk tersebut. Apa pendapat Ustaz tentang Quraisy Shihab? Quraisy Shihab seorang Syi'ah khabith, seorang mubtadi ombal. Nah, dan pernah dulu dia berbicara di Libya, diundang resmi oleh Libya untuk berbicara tentang tafsir. Ternyata di dalam ucapannya dia, subhanallah, memperolok-olok ayat, mempertentangkan dan membuat bahan tertawaan. Maka waktu itu guru-guru di ma'had marah setelah itu. Di kelas semuanya marah-marah. Siapa itu? Siapa kalian? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya heran. Lah yang undang siapa? Kalian yang undang, kalian yang marah. Ya tak kau kata wafuka nafak. Tanganmu yang megang, mulutmu yang niup, kenapa marah? Tenang. Kudunin a'azakumullah. Mempertentangan antara ayat dengan ayat yang lain. Na'udzubillah. Bukan sebagai bahan tertawaan. Dia menyatakan ucapan yang mengerikan, bahwasanya kait tipu daya perempuan lebih jahat daripada tipu daya syaitan, katanya. Dia tuhanin azakumullah dengan alasan bahwa inna kaida syaitan kana dha'ifa, syaitan itu kaidatnya lemah, tipu dayanya. Sedangkan perempuan disebutkan inna kaidahunna 'adzim. Ini tuhanin azakumullah, para mufassirun, para ulama marah dengan ucapan yang seperti ini. Bagaimana dengan Sufyan? Sudah ma'ruf dia bersama Dzulqarnain. Bahkan dia memiliki perkara-perkara yang lebih daripada Dzulqarnain. Bismillah, afwan Ustaz, apakah pergerakan ISIS ini sama dengan pergerakan firqah-firqah yang lain seperti Wahdah Islamiyah? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Fikrah-fikrah ISIS ini adalah Khawarij. Sedangkan Wahdah itu adalah modelnya ikhwan muslimin cenderung pada politik yang jika dibiarkan akan mengarah ke sana. Sebab yang namanya ikhwan muslimin itu memiliki beberapa prinsip-prinsip. Di antaranya prinsip untuk menentang penguasa. Apakah dengan cara yang kasar atau dengan cara yang halus. Kasarnya jelek harusnya juga jelek. Ahlahu mamur, yang paling manisnya pahit. Artinya dengan kekerasan, dengan mengangkat senjata, atau dengan politik, dengan bikin partai, partai ikhwanul muslimin di Mesir. Nah, sehingga kerjaan mereka adalah menghujat penguasa karena memiliki misi tadi. Nah, munkar seperti yang dilakukan oleh FPI itu masih dalam koridor syar'i, tidak sama sekali. Bahkan itu merusak citra Islam dari sekian sisi. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka adalah premanisme, bukan dakwah. Apa hasilnya? Kerusakan-kerusakan itu hanya akan menjadikan tempat mereka lebih baru. Karena semuanya diasuransi, jadi dibangun kembali, bagus kembali. Nah, tidak menghasilkan apa-apa. Jamaah masbuk yang lebih dari satu orang, apakah boleh sholat berjamaah lagi setelah imam rawatib? Setahu saya tidak. Kalau sudah sama-sama mendapatkan imam, kalau sudah sama-sama mendapatkan imam satu rakaat, dua rakaat, atau tiga rakaat, maka setelah selesai imam salam, mereka melanjutkan masing-masing. Ada yang satu rakaat lengkapi satu rakaat, yang dua rakaat lengkapi dua rakaat, yang tiga rakaat lengkapi tiga rakaat. Tidak kemudian mutasalsil, imam salam muncul imam baru, imam salam muncul imam baru, imam salam muncul imam baru. Akhirnya orang yang telat tiga rakaat, salatnya tahiyat semua. Yang 4 rakaat juga tahiyat semua. Ini barakallahu fikum tidak tepat. Karena yang diucapkan Rasulullah SAW adalah ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Dalam lafaz lain disebutkan ma fatakum fasallu wa ma fatakum faqbu. dua-duanya diriwayatkan. Qadha artinya mengqadha yang ketinggalan. Fa'atimu maksudnya melengkapi yang belakang. Kedua-duanya tidak bermakna sama semua tahiyat semua. Iya kan? Ada istilahnya para ulama, kalau faqdu artinya mengqadha apa yang kelewat, terlambat dua rakaat, maka kerjakan dua rakaat yang seperti yang terlewat. Tapi kalau fa'atimu lengkapi apa yang kamu kerjakan satu, maka lengkapi tiga belakang. Itu bedanya. Kalau lengkapi tiga yang belakang, kalau mengqadha tiga yang tertinggal, tiga yang awal berarti. Kedua-duanya tidak cocok dengan cara seperti tadi yang isinya tahiyat semua. Apakah melakukan kebid'ahan dalam masalah akidah dan manhaj bisa melakukan seorang dalam Islam? Semua kebid'ahan akan membawa kepada kekafiran. Jangan main-main dengan kebid'ahan. Kata para ulama, al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan adalah jembatan kepada kekafiran. Bid'ah sufiyah berujung dengan kekafiran, menyatu, menganggap dirinya bersatu dengan Allah SWT. Kafir. Menyatakan ana Allah. Aku menciptakan langit dan bumi. Aku begini, aku begitu. Karena merasa dirinya adalah Allah. Ini kafir, kata para ulama. Demikian pula kebid'ahan Syiah berakhir dengan apa? Berakhir dengan menyatakan Ali Tuhan kami. Bahkan menyatakan Ali lah yang semestinya jadi Nabi, sudah kafir. Bahkan menyatakan Al-Quran yang kita pegang dalam keadaan sudah berubah, itu sudah kafir. Benar. Demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan lainnya. Semua kebid'ahan merupakan baridul kufri, jembatan kepada kekafiran. Apakah pembagian kiamat kubro dan sugro ada definisi dari para ulama? Iya. Yang kubro adalah yang benar-benar terjadi saat itu. Sekian terjadi. Seperti terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Tetapi kalau sugro adalah diutusnya Rasulullah SAW sudah merupakan tanda hari kiamat. Artinya, bu'ithu ana as-sa'ah kahatain, diutusnya aku dengan hari kiamat seperti ini, seperti dua jari ini. Setelah Rasulullah SAW diutus, terus kiamat. Karena azab, demikian pula berbagai macam berita akan munculnya begini, akan munculnya begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah zikir setelah salat maghrib bisa mengeraskan suara, dan apakah ini termasuk sunnah yang telah ditinggalkan? Naam. Bukan hanya ba'dal maghrib. Ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'dal subuh, ba'dal fajr, ba'dal duhur, ba'dal asam. Bersuara, bukan keras dengan keras sekali. Paling tidak terdengar. Karena disebutkan dengan berzikir, mengucapkan. Mengucapkan itu bukan diam saja mulutnya. Mengucapkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengucapkan subhanallah. Katakan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu mengucapkan. Tapi kalau dalam hati diam saja mulutnya enggak bergerak, itu bukan mengucapkan namanya. Bahkan dengan riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih, Ibnu Abbas menyatakan, aku tahu inqidha' shalah berarti yang salat bisa utit takbir dengan ucapan takbir mereka. Dalam riwayat lain dikatakan bisa utin zikir dengan suara zikir mereka. Hanya saja para ulama ada berbeda sedikit. Sebagian menyatakan dengan dua lafaz ini, suara takbir dengan suara zikir. Ada menyatakan suara zikir itu am, tapi dikhususkan dengan takbir. Berarti yang dimaksud zikir adalah takbirnya, takbirnya yang keras. Ada yang sebaliknya, menyatakan bahwa itu adalah dari perkara yang disebut sebagian untuk seluruhnya. Takbir maksudnya zikir semuanya. Dan itu warid dalam bahasa Arab, menyebutkan sebagian dengan makna seluruhnya. Seperti mengucapkan Rasulullah SAW yusabbih, bertasbih, maksudnya salat. Tapi sebutkan tasbihnya saja. Atau yarka rak'atan, ya ruku satu rak'ah, maksudnya salat. Atau qiyam, mengadakan qiyam. Qiyam itu kan berdiri, Tapi maksudnya sholat seluruhnya, qiyamnya, rukuknya, sujudnya. Enam. Dari sinilah perbedaan para ulama. Tetapi kerasnya jelas, karena Ibnu Abbas menyatakan, aku mendengar atau aku tahu selesainya salat dari suara mereka. Apakah kita melakukan atau bisa melakukan salat istikharah berjamaah? Saya enggak pernah tahu. Ada riwayat atau ada hadis atau ada contoh salat istikharah dengan berjamaah? Wallahu ta'ala a'lam. Apa saja fitnah yang dilakukan oleh Ustadzul Qarnain sehingga ditahdir oleh para ulama, dan bagaimana hukum mendengarkan kajian yang lama sebelum fitnah? Penulisnya azakumullah disebutkan dia makir, memiliki makar-makar, dan dia la'ab dan mutalawin. Dia berpendapat seperti ini, biasa mengatakan begitu, biasa mengatakan begitu, biasa mengatakan begini, dan termasuk saya korbannya. Saya dikirimi oleh beliau sendiri, dikirimi tentang ucapan dia tetap dia jawas, ucapan dia terhadap roja, wah, masya Allah bagus. Ketika ditanya bagaimana Dul Qarnain, saya bela Dul Qarnain bagus jawabannya, dan saya mendapatkan tulisan beliau. Ternyata di tempat lain dia menyatakan tidak apa-apa, kalau orang awam, kalau tidak apa-apa. Akhirnya saya yang malu, saya bela-bela dia, ternyata dia mengucapkan lain di tempat lain. Demikian pula kajian-kajiannya sering menghasilkan penggembosan terhadap manhaj tahdir. Saya katakan menghasilkan karena ucapannya sangat samar, tapi kelihatan hasilnya. Setiap ada kajian kita berbicara tentang tahdir para ulama, murid-muridnya Dul Qarnain menyatakan itu kajian fitnah. Itu kajian fitnah. Kata siapa? Kata Ustaz Dul Qarnain. Fadhilina azakumullah. Seakan-akan tidak boleh kita berbicara tahdir karena itu kajian fitnah. Nah, dan masih ada yang lain. Kajian-kajian yang lama tetap saya khawatir, dan jangan, karena terbentuknya model-model manusia yang seperti itu dari sekian lama kajian. Entah diselipkannya di mana saya tidak tahu, tapi ternyata hasilnya begitu, merata. Ada syubhat yang menyatakan kita tidak diperintahkan untuk taklid kepada asatidah kibar atau ulama kibar sekalipun. Bukankah mereka juga bisa salah, bisa benar? Hadirin a'azakumullah, ini syubhat yang disampaikan oleh mereka. Bahwasanya kita tidak boleh taklid kepada para ulama kibar atau asatidah kibar. Kita jawab, dan kita juga tidak boleh taklid pada kalian. Sama loh. Tidak boleh taklid pada siapapun. Kenapa disebut cuma ulama kibar dengan asatidah kibar? Dan tidak boleh taklid juga pada kalian, pada hizbiyin, pada mutalawinin, pada makirin, pada la'abin. Jangan taklid pada mereka. Tapi kalau enggak boleh taklid sana, enggak boleh taklid ke sini, kira-kira yang lebih mungkin, kata dia, bukankah mereka juga bisa salah? Bisa benar, bisa salah. Sebagaimana kalian juga bisa benar, bisa salah. Masalahnya mana yang lebih sedikit kemungkinan salahnya? Para ulama atau mereka? Para la'abin, makirin. Qanudina a'azakumullah. Ini adalah syubhat. Yang jelas kita tidak mengajarkan taklid, kita mengajarkan ittiba kepada mereka karena mereka membawakan hujjah, membawakan dalil-dalil. Bagaimana sikap kita terhadap Syekh Muhammad Al-Imam, buku-bukunya dan fatwa-fatwanya? Sementara kita tunda dulu, kita hentikan dulu sampai ada perubahan pada beliau dan perubahan ucapan para ulama tentang dia. Nah, barakallahu fikum. Sifat-sifat sururi seperti apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini bisa daurah khusus nih, tentang sururi. Nah, yang jelas sama dengan ikhwaniyah, sama dengan hizbiyah, sama dengan mereka-mereka yang diberitakan dengan makirin, mutalawinin, sama saja, kurang lebih seperti itu. Yakni mereka berupaya untuk takrib, mendekatkan antara salafiyin dengan orang-orang yang hizbiyin, berusaha untuk digabungkan jadi satu dengan berbagai macam cara-cara yang merupakan tamayyur. Nah, akibatnya mereka justru menjelekkan para ulama, dikatakan kaku, kasar. Dan sama, setiap orang yang mulai berupaya untuk mendekatkan atau menggabungkan antara salafiyin dengan hizbiyin, mesti ujung-ujungnya akan mencerca ulama. Emang ulama cuma Syekh Rafi? Oh, enggak ada Syekh Muhammad bin Hadi. Emang ulama cuma Muhammad bin Hadi? Tapi bukan cuma itu ya, ada Syekh Abdul Boros. Emang ulama cuma Abdullah Bukhari? Oh, ada Syekh Ubaid. Emang ulama cuma Syekh Ubaid? Terus begitu. Padahal sekian banyak ulama yang kita pegang. Habis itu mengatakan mereka, apakah mereka mengerti keadaan kita? Mereka enggak ngerti. Mulai mencela para ulama sampai berakhir dengan mereka kan sudah tua. Masalahnya ucapan mereka bertentangan dengan ucapan para ulama. Para ulama menyatakan hati-hati dari hizbiyin. Mereka menyatakan enggak mengapa sesungguhnya mendekati hizbiyin karena mereka juga ahlu sunnah. Nah, mohon jelaskan apa dan bahaya dari tafsir hermeneutika. Apa itu? Saya gak tahu. Bacanya ini gak bisa. Hermeneutika. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, Ibnu Katsir membawakan di muqaddimah kitab tafsirnya, man fassara bi ra'yihi faqad aqta walau asab. Siapa yang menafsirkan dengan ra'yunya sendiri, maka dia telah salah, walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, caranya sudah salah. Kalau dengan ra'yu, berarti tafsir harus dengan athar, dengan riwayat dari Rasulullah SAW, dengan riwayat dari salaf, dengan riwayat dari para sahabat. Demikian tafsir bin Ma'thur. Apakah syariat Islam harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat? Salah besar. Masyarakat kondisinya harus disesuaikan dengan syariat. Bukan syariat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tapi kondisi masyarakat yang harus disesuaikan dengan syariat dengan cara dakwah, menasihati mereka, mengingatkan mereka, menegur mereka, dakwahi mereka agar sesuai dengan syariat. Ustaz, ada orang awam berkata tentang roja, bagaimana anda menjelaskan padanya? Jelaskan bahwa dalam roja tercampur dalamnya ada seorang hizbi, ada seorang khawarij, ada seorang siasi politik. Kalau mereka tanya siapa, jawab. Di antara murjiahnya adalah Ali Hasan Abdul Hamid, di antara khawaridnya adalah Al-Arifi, di antara hizbiyinnya tokoh-tokoh partai di situ ada, bahkan ada yang terang-terangan kampanye untuk salah satu partai dengan menyatakan pilih nomor satu. Nah, Dr. Arifin Bardri. Alhamdulillah, cukup itu untuk menunjukkan bahwa roja ini sama sekali bukan salafiyin, mereka adalah hizbiyin. Nah, yang mereka mengatakan mereka ahlu sunnah adalah para makirin tadi, la'abin tadi. Ada yang bilang bahwa tahdzinan pada roja itu perlu diklarifikasi. Katanya roja tidak ada hubungannya dengan ihtiras. Emang cuma masalah ihtiras? Bukan hanya masalah itu sama sekali. Kalau modelnya iya, modelnya sama dengan ihtiras. Apakah berhubungan dengan ihtiras, apakah disumbang oleh mereka ataupun tidak, sama saja. Kondisi sahabat berbeda dengan kita, jadi tidak mesti pendapat sahabat kita terapkan. Apakah benar bila demikian? Ini juga sama, bahkan ini subhatnya ahli bid'ah secara umum. Hampir semua ahli bid'ah menyatakan tidak perlu kembali pada salaf. Justru kita bantah mereka harus kembali pada salaf dengan dalil yang sangat banyaknya yang perlu kajian khusus 2 hari atau lebih untuk membuktikan dalil-dalilnya bahwasanya kita harus mengikuti salaf. Di antaranya ayat Allah Taala, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah, dan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa muhajirin dan ansar sudah ma'ruf, walladzina taba'uhum biihsan, sedangkan yang mengikuti mereka dengan ihsan adalah seluruh kaum muslimin yang datang setelah mereka, yang mengikuti jalan mereka ila yaumil qiyamah. Lihat kata beliau, ila yaumil qiyamah, artinya kamu bukan muhajirin, kamu bukan ansar, kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, maka harapan kita adalah yang ketiga, menjadi tabi'ina lahum biihsan, mengikuti mereka dengan ihsan. Maka siapa yang tidak mengikuti mereka dengan ihsan, dhalla, mereka sesat, sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Mohon penjelasan Ustaz tentang pakaian hijab yang sesuai dengan syariat. Dan apakah ada batasan-batasan dalam memakainya, seperti memakainya hanya ke majlis ta'lim saja, dan jika pergi ke warung tetangga, ke pasar, berolahraga, jalan raya, bolehkah untuk tidak mentaatinya, tidak memakainya? Oh, jadi olahraga pakai olahraga gitu, nanti ke masjid pakai hijab. Karena azakumullah, hijab yang syar'i adalah hijab yang menutupi seluruh tubuh wanita, karena itu merupakan aurat. Kalau makna menutupi adalah menutupi dengan kain yang tidak tembus pandang, dengan kain yang longgar tidak membentuk tubuhnya, naam, dan menutup semua auratnya. Dan yang keempat, tidak dengan warna yang mencolok, yang menarik bagi para laki-laki. Kapan dipakainya? Dipakainya adalah ketika dikhawatirkan akan terlihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau tempat yang aman, tidak dikhawatirkan ada laki-laki yang bukan mahram, laki-laki yang ajnabi, maka tidak apa-apa dia membukanya. Tetapi kalau di kalangan para wanita, wanita muslimat, dianjurkan untuk tidak melepas kecuali yang merupakan anggota wudhu saja. Kenapa? Mohon nasihat Ustaz tentang Facebook, di mana sebagian ummahat ikhwan salafin banyak menyibukkan diri dengannya dengan alasan hanya sesama ummahat saja dan juga untuk berdakwah. Barakallahu fikum, banyak kejelekan-kejelekan pada Facebook. Banyak berbagai macam mukhalafah di dalamnya. Paling sedikit buang waktu, karena itu ngerumpi. Enam, ngobrol sana kemari. Tapi kita anu kan bicara agama. Maksudnya? Debat. Iya, bantah-bantahan nih, sama saja. Iya kan, isinya debat. Bantah sana, bantah sini, mereka bantah. Kamu gak punya dalil kecuali cut and paste. Ya. Gunting, kirim. Copy, paste, copy, paste. Qul inna a'udzubikumullah. Gak punya ilmu, berani-berani debat. Debat itu bagi orang yang berilmu saja menganggap perkara yang tidak perlu. Malas mereka para ulama untuk melayani perdebatan seperti itu. Isi waktu dengan yang lebih bermanfaat. Siapkan makanan untuk suami. Iya toh? Daripada sibuk di Facebook, lu mana makanan? Oh sebentar, belum selesai, matikan dulu laptopnya, baru goreng. Alhamdulillah. Bukannya sudah siap? Ustaz, bagaimana sikap suami terhadap istri yang tidak lagi mencintai suaminya? Bahkan sebagian istri tidak lagi menjalani tugas sebagai istri. Ya, sudah diobati belum penyakitnya? Kalau belum, ya obati dulu dengan nasihat, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan padanya supaya dia tumbuh cintanya, karena cinta itu bisa tumbuh. Atau diancam, baik, dimarahi, sampai dipukul supaya dia menjalankan tugasnya. Cinta enggak cinta harus menjalankan tugas sebagai istri, karena itu kewajiban. Kalau sudah semua, maka wahjuruhunna fil madajir, pisah panjang. Enggak bisa juga, enggak berubah malah suaminya enggak kuat, maka kasih obat terakhir. Wa akhirud dawa al kay, obat terakhir adalah kay, kamu nikah lagi. Ima dia, karena namanya kay itu ima mati wa ima sembuh, ima kemudian pisah dengan dia, wa ima kemudian dia merasa bersaing dan muncul semangat kembali, maka insya Allah berarti sembuh dari penyakitnya. Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran sampai wahjuruhunna fil madajir, sampai pada kalimat wasarrihuhunna sarahan jamila, dan ceraikan dengan cerai yang baik. Nah, Qunibna a'azakumullah, tolong jelaskan dengan singkat hak kewajiban suami istri. Suami sebagai pemimpin, maka dia bertanggung jawab untuk memberi makan mereka seperti yang dia makan, memberi pakaian mereka seperti yang dia pakai, dan menyayangi mereka dan melindungi mereka, karena para wanita adalah awanun alaikum. Para wanita itu seperti tawanan kalian, kalian harus jaga, harus lindungi, harus beri dengan cukup makanan dan minumnya. Paling tidak seperti yang kamu makan, dan mementingkan diri sendiri. Seperti yang kamu pakai, ada seimbang nilainya. Baik. Dan terutama masalah agamanya. Didik dia masalah agamanya. Sedangkan perempuan, sebagai seorang istri, sebagai rakyat yang harus taat pada suaminya. Sehingga Allah sebutkan dalam satu ayat khusus, separuh buat laki-laki, separuh buat perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu, karena apa yang Allah berikan dari keutamaan laki-laki di atas wanita, dan karena apa yang mereka infakkan dari nafkah. Fasalihatu, dan salihat adalah qanitatun. Seorang wanita yang salihah adalah yang qanitatun, hafizatun lil ghaib. Seorang wanita yang salihah adalah yang taat, yang qanitah. Taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Wa hafizatun lil ghaib, dan menjaga dirinya ketika enggak ada suaminya. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, dan juga mendidik anak-anak suaminya. Ini adalah kewajiban seorang istri. Nah, tinggal pegang satu ayat itu, insya Allah sudah cukup secara singkat apa hak suami dan apa hak istri. Bagaimana hukum mentaati pemerintah kafir, dan bagaimana sikap kepadanya? Contoh Gubernur DKI Jakarta. Kenapa jauh-jauh? Tempat kalian juga sama. Penguasa yang tertinggi adalah Muslim, sehingga hukumnya adalah penguasa Muslim. Semua yang di bawahnya adalah dipimpin oleh seorang Muslim. Sehingga yang ditanyakan, yang dibahas oleh para ulama adalah penguasa tertingginya. Sehingga selesai terjawab. Sekarang kalau penguasanya tertingginya, na'udzubillah, kalau terjadi orang kafir yang memimpin, maka saat itu berbeda hukumnya. Tidak lagi dengan kalimat ma'aqamu fikumus salah, karena mereka jelas tidak salat, kafir. Dengan terang-terangan dia adalah seorang yang kafir, bukan muslim. Maka ikhwan ibn a'azakullah, kembalinya kepada hikmah mana yang aslah, dan itu menurut bimbingan para ulama. Kalau kalian dalam keadaan memiliki kekuatan dan diperkirakan maslahat yang lebih besar daripada mafsadahnya untuk melawan, maka melawan. Tetapi kalau ternyata diperkirakan akan justru lebih besar, lebih pasal kejelekannya, maka sabar menghadapi yang demikian selama kita masih bisa mengerjakan ibadah dan agama kita. Ini menurut penilaian para ulama, jangan kita. Kalau para ulama menyatakan sebaiknya kalian sabar saja. Atau yang ketiga, pemerintah memerintahkan hijrah. Misalnya, seperti yang terjadi dengan beberapa tempat. Ketika mereka dibantai, para ulama memfatwakan kalian hijrah. Tinggalkan tempat kalian. Nah, kemana hijrahnya? Hah? Ke Daulah Islamiyah Irak dan Syam? Ke negeri muslimin. Ke negeri yang lebih aman untuk mengerjakan agama kita. Apakah boleh dalam satu rumah atau yang banyak orang di dalamnya kemudian melaksanakan salat wajib sendiri-sendiri tidak berjamaah? Salat wajib bagi mukimin laki-laki diperintahkan untuk berjamaah di masjid. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib untuk berjamaah di masjid. Walaupun dia mengerjakan di rumahnya sah, tapi dia dosa karena enggak pergi ke masjid, enggak berjamaah bersama kaum muslimin. Benar. Sehingga seharusnya di rumah banyak orang tadi suruh ke masjid semua. Berangkat ke masjid, salat di masjid. Kecuali kalau mereka para musafirin dan dalam keadaan di masjid musafirin. Mana itu masjid musafirin? Masjid yang berada di jalan tengah-tengah antara kota dengan kota lain, yang semua bus, mobil segala macam berhenti di situ salat dan pergi lagi, maka saat itu dikatakan bahwa itu adalah masjid musafirin. Sehingga enggak apa-apa, terus kelompok 2 orang, 2 orang, 3 orang terus berjamaah berulang-ulang di sana. Enggak apa-apa. Dan termasuk di dalamnya Allah Ta'ala alam adalah masjid-masjid di terminal-terminal. Karena rata-rata mereka musafirin. Adapun di masjid-masjid kaum muslimin, maka hendaklah salat berjamaah dengan satu imam. Kalau mereka terlambat dengan jamaah pertama, berarti mereka sudah terlambat. Imma pulang ke rumah berjamaah dengan keluarganya, wa imma dia salat sendiri di masjid tersebut. Benar. Bagaimana hukum menggunakan produk-produk yang beralkohol jika ketika salat ataupun dalam kehidupan sehari-hari, seperti lulu, hand body, minyak wangi, krim ataupun produk-produk lainnya? Allahu Ta'ala alam. Ada persisan para ulama. Walaupun sampai hari ini wallahu ta'ala alam, saya masih cenderung pada perkara itu tidak mengapa. Nah, dan dikatakan tidak najis. Bagaimana sikap sebagai ikhwah salafi jika di daerahnya tidak ada tempat ta'lim? Banyak cara untuk ta'lim. Bisa dengan kita, bisa dengan radio, bisa dengan streaming, bisa dengan berbagai macam cara, dan bisa juga dengan keluar kota mencari ilmu. Para ulama sampai berjalan sebulan untuk mencari satu hadis. Kalian paling cuma 4 jam, paling jauh 6 jam. Berapa jam yang paling jauh di antara kalian? 8 jam ada? Hah? Ah, masya Allah. Allah barik fikum. Apa hukum BPJS? Itu adalah asuransi. Ta'min tijari. Haram karena mengandung gharar. Wa naha sallallahu an bai'il gharar. Bagaimana menyikapi para penjakup? Apa itu penjakup? Oh, pengaku. Pengaku salah. Namun memiliki pemikiran hizbi. Siapa bisa jawab? Bagaimana menyikapi orang yang pengaku salaf namun memiliki pemikiran hizbi? Yang dinilai bukan pengakuan, tetapi kenyataan. Kalau dia memiliki pemikiran hizbi, berarti dia hizbi. Walaupun dia mengaku salaf, walaupun dia ikrar anas salafi tiap hari, tetap dia hizbi. Nah, karena setiap pengaku-pengaku, sebagaimana Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga. Iya kan? Tetapi apa kata Allah? Qulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian jujur. Demikian juga kita katakan mereka yang mengaku begini, mengaku begitu, bukti. Al-bayyinatu lil-mudda'i wa yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi siapa yang mengaku-ngaku dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Apakah sama Hizbi dengan Khawarij atau berbeda? Berbeda. Hizbi a'ammu. Hizbi lebih umum. Karena siapa yang tahazzab bifikrin ma, siapa yang berkumpul bersatu bergolongan dengan satu pemikiran tertentu, maka dia Hizbi. Apakah pemikirannya pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij, pemikiran yang lain? Sama. Bahwa itu adalah Hizbiyah. Sehingga Hizbiyah lebih a'am, lebih umum sifatnya. Siapa yang berkumpul, bersatu, saling dukung-mendukung dalam satu pemikiran tertentu, pemikiran yang salah, maka itu adalah Hizbiyah. Nah, berarti Khawarij mesti Hizbi, dan Hizbi belum tentu Khawarij. Bagaimana jika alasan memberontak pada pemerintah? Oh, sudah dijawab tadi. Dengan alasan tidak melaksanakan salat. Kita tanyakan pada para ulama, kalau ternyata terjadi kufran bawahan, seperti tidak salat sama sekali misalnya, bahkan menentang salat, maka tanyakan pada para ulama, mana yang lebih aslah, maslahatnya? Apakah memberontak atau tidak? Apakah mencela atau merendahkan para ulama ahli sunnah termasuk penyimpangan dalam manhaj? Karena Allah mencela dan merendahkan para ulama ahli sunnah merupakan penyimpangan dalam masalah agama, dalam masalah din. Baik. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata ada salah seorang yang tadinya diulamakan, tiba-tiba terjadi pemikiran yang menyimpang pada dia, kemudian ditahdzir? Dan kita katakan bahwa fulan sekarang begini dan begitu. Apakah kita mencela ulama? Khamilin a'azakumullahi, hati-hati. Untuk membuktikan bahwasanya ahli sunnah tidak pernah taklid pada siapapun. Bahwa kita kalau melihat ada yang menyimpang siapapun dia, langsung kita tinggalkan. Walaupun tadinya dikatakan alim. Bahkan saya masih ingat, saya sering menikul ucapan qala al-hajuri, qala al-imam al-syaikh al-hajuri. Tapi sekarang kita katakan dengan kadzdzab. Kok berubah? Ya karena para ulama melihat bagaimana penyimpangan dia, kedusaan dia, hulunya dia, berlebihannya, dan secara rinci disebutkan bukti-buktinya. Maka ya sudah, sekarang tidak lagi itu adalah ulama, justru seorang yang memiliki penyimpangan. Maka disikapi dengan sikap-sikap. Sehingga kalau ketika kita berbicara tentang Syekh al-Imam hadani Allah wa iyahu, semoga Allah berikan hidayah kita dan beliau, karena bukti yang sudah tertulis, tertulis dan terucap, ketika dia membuat surat perdamaian dengan Hawzi, dengan Syiah, kita satu agama, Quran kita sama, Nabi kita sama, dan seterusnya. Padahal Quran kita berbeda dengan Syiah. Mereka punya Quran sendiri. Ini khairan azakullah membuat kaget para ulama. Dan membuat marah para ulama. Dan menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan. Yang paling kerasnya adalah ucapan Syekh Ubaid. Menyatakan mubtadi umbal hatta yatub. Dia mubtadi umbal sampai dia bertobat. Sampai dia bertobat. Apakah dia bertobat? Dalam khid Idul Adha, beliau berkhutbah dan menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengatur anak. Secara maknanya, la ahad, tidak seorang pun bisa mengatur anak kecuali dalil. Artinya beliau bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Kalaupun terpaksa, apakah kita menyatakan kalau gitu tidak apa-apa? Ya tetap aja kita katakan bahwa ini salah. Urusan terpaksanya kan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi apa yang diucapkan ini salah. Iya toh, jangan sampai kemudian dianggap benar oleh masyarakat, bahaya sekali. Oh, jadi Hawzi itu sama ya dengan kita. Menyesatkan berapa orang nanti? Akan menyesatkan berapa orang? Sehingga barakallahu fikum, Jangan terbalik. Ketika kita menyampaikan ucapan para ulama tentang penyimpangan Hajuri, penyimpangan Syekh Imam dikatakan mencerca ulama. Tapi giliran mereka disampaikan dalil-dalil dari para ulama, mereka justru menyatakan dengan kalimat-kalimat, jangan taklid dengan Syekh Fulan. Emang ulama cuma beliau. Itu bukan mencela. Kan bin Azakul Ajaib. Semut di sebang lautan kelihatan, gajah di pelupuk matanya enggak kelihatan. Enak. Bagaimana sikap kita dengan ikhwah akhwat yang termakan fitnah MLM? Jika kita sudah menasihatinya tetap dengan prinsipnya, apakah kita langsung menyikapinya atau menghajarnya, atau kita menunggu ustaz menasihatinya lagi? Iya, yang jelas kalau sudah diupayakan secara maksimal untuk menasihati dia, termasuk diantaranya adalah supaya ada beberapa ustaz yang menasihatinya, kalau tidak, selamatkanlah diri kita sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Atas kalian, untuk mementingkan diri kalian, kalian tidak dirugikan kalau orang sesat, selama kalian berpegang dengan agama atau berpegang dengan din, berpegang dengan hidayah. Apakah mencela ulama? Oh, sudah terlihat. Jazakumullah khairan. Sudah sudah. Sudah lagi? Terang. Udah kan ini? Belum, Ustaz. Bagaimana sikap kita kalau ada tetangga yang menganggap kita ahli sunnah sebagai kelompok khawarij? Terangkan pada beliau. Terangkan pada tetangga kalian dengan baik-baik bahwa kita bukan khawarij. Dan buktikan kalau kita bukan khawarij. Kita harus mukhalafah. Dan ini pentingnya. Ini pentingnya at-tamayyuz. Subhanallah. Para ulama berkata tentang pentingnya tamayyuz. Apa tamayyuz? Membedakan diri dari kelompok-kelompok bid'ah. Dengan apa? Dengan tahdzir, peringatan, mengumumkan bahwa mereka bukan ahlu sunnah, mereka hizbi, mereka khawarij. Ini penting. Kenapa? Agar kita tidak disangka mereka. Dan agar kaum muslimin tahu perbedaannya, bahwa ini kelompok-kelompok yang menyimpang, bahwa ini adalah ahlu sunnah, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita na'udzubillah permakan hizbiyah untuk merangkul semua golongan, akhirnya masyarakat akan menyamakan kita dengan mereka. Apakah setiap kali masuk ke masjid harus salat dua rakaat? Ini sudah ditanya, sudah dijawab. Satu lembar 6 pertanyaan. Masya Allah. Bolehkah menanyakan kepada seseorang, apakah kamu sering sholat 5 waktu? Sering. Yang sering laporkan dalam musyawarah jamaah tabligh. Qulinazakumullah, sholat wajib. Apakah ditanya sering atau tidak sering? Ya sama semua jumlahnya. Ya 5 waktu. Mungkin kalau sering itu apakah kalian sering tahajud? Itu mungkin pertanyaan yang wajar. Kalau sholat 5 waktu wajib hukumnya, dan cuma 5, jangan ditambahin sholat wajib yang lain. Nah, nggak boleh lebih sering dari 5. Tetapi yang lainnya adalah sholat sunnah. Nah, itu pertanyaan yang keliru, pertanyaan yang salah. Apakah perbedaan hadis mausul dan hadis mursal, mana yang lebih condong untuk bisa diterima? Barakallahu fiik. Jelas yang mausul, kalau yang mursal tidak diterima. Kecuali ada yang mengatakan tentang mursal sahabi dan sebagainya. Tapi yang jelas mausul itu bersambung. Nah. Alhamdulillah. Sunnah kan? Alhamdulillah kalau datang azan, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah selesai waktunya, bukan. Nah, Allahu minkum. Jazakumullah khair. Cuma kurang satu saja. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, Ustaz.